Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-39 dengan judul Geger Kitab Ilmu Sejati. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, hiasan musik Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-21 ini menampilkan Iwan Dahlan sebagai Pangeran Madukrama, Chandra sebagai Panglima Pandu Permana, Wenda Lubi sebagai Panglima Kraeng Bandang, Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Ari sebagai Galingga, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan bahwa perjalanan Kayan Manggala dan Panglima Pandu Permana akhirnya dihadang oleh pasukan Madukrama yang memotong haluan mereka. Kayan yang tidak mengenal Madukrama menjadi bingung saat orang itu mengenalnya. Lain lagi dengan Panglima Pandu Permana, ia merasa bahwa pasukan itu adalah pasukan perang yang lari karena kalah. Tapi setelah Madukrama menyinggung soal kitab pusaka, akhirnya mereka baru menyadari bahwa yang berada di depan mereka adalah orang-orang yang akan merampas kitab pusaka ilmu sejati. Diamlah kau prajurit. Aku tahu bahwa sesungguhnya kau bukanlah prajurit biasa. Tapi ku harap kau tidak ikut campur dalam masalah ini. Ini adalah urusanku dengan Kayan. Nah, Kayan, untuk tidak memperpanjang masalah, aku minta padamu agar kau menyerahkan kitab pusaka itu padaku. Setelah itu lanjutkan kembali perjalanan. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Kayan yang telah mengetahui kemana arah pembicaraan itu tidak begitu kaget lagi. Dia tidak gelisah. Perlahan bocah itu melirik pada Panglima Pandu Permana. Orang tua itu hanya mendesah panjang, lalu kembali melirik pada 5 orang prajurit utama yang mendampinginya. Di depanku ini ada 8 orang yang menunggang kuda. Tapi 3 di antaranya agak sedang mengalami luka dalam yang cukup lumayan. Dan itu berarti mereka tidak akan bisa bertarung dengan baik. Lalu yang bersembunyi di balik ilalang dan bongkahan batu itu pasti para pengikutnya. Tapi aku rasa orang-orang tongkat merah pun sebentar lagi akan tiba di sini. Saudara, aku memang seorang prajurit dari Karang Sedana. Dan kami mendapat tugas untuk mengantar Kayan hingga sampai ke tempat tujuannya. Dan kami juga disuruh menjaga kitab pusaka itu. Dan demi semuanya itu, aku dan teman-temanku akan menjalankan tugas dengan baik. Kami akan melindungi Kayan. Kuharap kalian menghormati tugas kami ini. Aku akan menghormati kalian semua sebagai prajurit yang baik. Aku tidak minta banyak. Aku hanya minta pada Kayan agar menyerahkan kitab yang dibawanya itu. Dan kami tidak akan mengganggu kalian sedikit pun. Maaf, aku sudah mengatakan bahwa menjaga Kayan dan kitab pusaka itu adalah tugas kami. Kalau saudara memaksa hendak mengambil kitab itu, samalah artinya saudara mengganggu kami. Rajar! Kau jangan banyak bunyi, tutup mulutmu. Kayan, cepat serahkan kitab itu. Jangan sampai kesabaranku habis. Dan aku akan menghancurkanmu. Aku akan membunuh kalian semua di sini dan membawa kitab itu. Paman, kitab itu adalah milik Eyang Saladenta. Beliau menitipkannya padaku. Aku takut kalau suatu saat kelak beliau datang dan memintanya kembali. Peduli setan dengan Resi Saladenta. Pokoknya, aku tidak mau tahu. Bawa kemari kitab itu. Dan silakan pergi. Aku tidak ada urusan dengan Resi Peot dan Sableng itu. Aku tidak takut menghadapinya. Ayo, berikan kitab itu padaku. Kau terlalu keras hati, saudara. Mungkin karena kekerasan hatimu itulah hingga 3 orang pengikutmu itu mengalami luka dalam. Oh, luar biasa. Dia bisa melihat dan mengetahui kalau saat ini ada orang-orangku yang terluka dalam. Oh, kalau melihat dari pakaian yang dikenakannya, dia bukanlah prajurit. Paling rendah dia ini adalah senopati. Purbaya terlalu percaya menyerahkan kepengawalannya ini kepada seorang senopati yang hanya didampingi 5 orang prajurit. Tapi memang aku harus berhati-hati. Oh, kurang ajar. Kau masih membandel juga, Kayan. Kau akan menyesal. Paman, kitab ini adalah tanggung jawabku. Aku akan mempertahankannya. Kalau paman bersikeras untuk memilikinya, ambillah dari tanganku ini. Kurang ajar. Kau terlalu sombong, bocah kecil. Kau akan kubuat tak berdaya di sini. Sudahlah, paman. Sejak tadi yang kudengar, hanya omongan paman saja yang besar. Tapi paman tak berbuat apa-apa. Kalau begitu, minggirlah. Kami mau meneruskan perjalanan. Kurang ajar! Madu Krama merasa ditantang oleh Kayan. Maka pangeran muda itu segera meloncat dari kudanya dan menyerang ke arah Kayan. Kayan dengan cepat berputar dan turun dari kudanya. Lalu dengan cepat, ia mengimbangi serangan Madu Krama. Serangannya cukup keras dan berbahaya. Pangeran muda kalau tidak hati-hati akan jatuh sendiri. Dan orang tua di atas kuda itu tampaknya tenang-tenang saja. Dia tidak cemas sedikit pun dengan bocah kecil itu. Dan dia hanya sesekali melirik ke arahku. Agaknya aku memang tidak perlu turun tangan untuk membantu Kayan. Anak itu ternyata memiliki ilmu yang cukup kuat dan bisa diandalkan untuk bertahan. Sebaiknya aku mengawasi 7 orang ini. Kalau mereka bergerak, aku akan menahan mereka bersama prajurit. Orang ini memiliki ilmu yang cukup hebat. Aku tidak boleh lengah sedikit pun. Kalau aku lengah, maka aku akan jatuh. Kalau perlu, aku akan mencoba ilmu kitab sejati. Aku harus secepatnya merobohkan bocah ini. Aku tidak boleh lambat. Madu Krama mempercepat serangannya. Serangannya datang silih berganti. Belum selesai Kayan menghindari serangan dari kedua tangan Madu Krama yang berantai. Ia harus membuang dirinya lagi ke belakang, menghindar dari tendangan Madu Krama. Namun Madu Krama tidak hanya berhenti sampai di situ. Ia terus menyerang dengan ilmu-ilmu simpanannya, hingga pada akhirnya ia berhasil menghantam dada Kayan. Setan! Bagaimana bocah? Apa kau masih ingin membandel pada aku? Ayo serahkan kitab itu. Kalau tidak, aku tidak hanya membuatmu tersungkur, tapi aku akan membunuhmu. Mau apa kau prajurit? Mau membantunya? Silakan. Mundurlah, Paman Pandu. Aku masih bisa menghadapinya. Paman bersiap saja untuk menghadapi kecurangan mereka. Aku belum kalah, Paman. Aku tidak apa-apa. Mundurlah dulu, Paman. Hati-hatilah, Kayan. Agaknya dia bermaksud melumpuhkan dirimu. Iya, Paman. Aku akan berhati-hati. Semoga saja Dewata selalu bersama kita. Kau belum mau menyerahkan kitab itu, Kayan? Baiklah. Aku akan melumpuhkan dirimu dan semua orang-orang yang mengikutimu. Bersiaplah. Kalau kau ingin mengambil kitab itu dari tanganku, majulah. Sekarang aku siap melayanimu. Setelah berkata demikian, Kayan lalu merentangkan kedua kakinya. Matanya menatap tajam ke depan. Kedua tangannya bersilang di depan dada. Pada saat berikutnya, terdengar ia membaca mantra. Ingseng ngangisep duning jagat. Duning jagat wasono badanku. Duning jagat wasda kuwasoni. Tubuh Kayan melesat dengan cepat menyerang Madukrama. Pangeran dari istana karang itu tersentak. Ia segera meloncat ke belakang. Namun Kayan terus memburunya. Gerakannya semakin lincah. Dan sesekali kelihatan seperti bayangan putih yang berloncatan di antara pertahanan Madukrama. Ayo, keluarkan semua kemampuanmu, Paman. Sekarang bermimpilah untuk memiliki kitab itu. Kekuatan apa lagi yang dimiliki bocah ini? Kenapa gerakannya tiba-tiba menjadi cepat dan pukulannya mengandung hawa dingin yang menekan? Aku sulit untuk bergerak. Sepertinya gerakanku sudah dikurung dan diketahuinya. Gila. Kalau begitu, aku bisa celaka. Bocah itu kenapa tiba-tiba berubah begitu hebat dan ganas? Serangannya mengandung maut. Pukulan tangannya mengalir hawa dingin yang menusuk. Aku bisa merasakannya di sini. Ilmu apa yang dimiliki bocah itu? Siapa sebenarnya dia? Bocah sekecil dia sudah memiliki ilmu yang luar biasa. Pangeran Madukrama tidak bisa bergerak dibuatnya. Kayan, luar biasa bocah ini. Gerakannya tiba-tiba saja menjadi hebat dan dahsyat. Apakah semula dia hanya menjajaki ilmu lawannya? Anak Anting Wulan ini memang luar biasa. Pastilah ilmu-ilmu Anting Wulan yang diresapnya. Kalau besar kelak, pastilah dia menjadi seorang tokoh yang hebat. Pantas saja orang-orang Tongkat Merah mempercayakan kepadanya sebagai pemimpin Tongkat Merah. Aku yakin, sebentar lagi orang itu akan jatuh di tangannya. Aku harus membantu pangeran. Kalau tidak, dia akan bisa celaka. Galingga. Ya, Tuan. Sebaiknya kau turun membantu pangeran. Kalau tidak, pangeran akan mendapat celaka. Baiklah, Tuanku Panglima. Hamba akan membantu Tuanku Pangeran. Tapi bagaimana dengan orang yang menunggang kuda itu? Apakah dia akan tinggal diam? Jangan kau pikirkan dia. Aku akan menahannya. Dan sebelum kau turun, suruh para prajurit keluar dan mengepung tempat ini. Kalau terpaksa, kita akan menggempur mereka semua. Baik, Tuan. Prajurit, keluar dan kepung tempat ini. Kurang ajar. Ternyata mereka memang sebuah pasukan yang cukup besar. Aku yakin jumlah mereka tidak kurang dari 150 orang prajurit. Mereka mengepung tempat ini. Hei, kalian, merapatlah kemari. Jangan bertengkar. Kalau mereka memaksa, kita hadapi mereka semua. Baiklah, tuanku. Ayo merapat. Orang ini begitu tenang. Sepertinya dia telah terbiasa menghadapi hal seperti ini. Dan kelima prajurit itu memanggilnya tuanku. Ya, berarti dia memang punya kedudukan. Ataukah tidak mungkin dia seorang panglima perang kerajaan Karangsedana? Galingga. Ya, Tuan. Saatnya untukmu membantu pangeran. Baiklah, Tuanku. Hop! Galingga dengan cepat melesat ke tengah pertarungan. Namun di saat itu juga terdengar suara Pangeran Madukrama menjerit, disertai terlemparnya tubuh pangeran itu ke tanah. Kurang ajar. Kau telah melakukan kesalahan padaku. Maka sekarang kau akan hancur sendiri. Prajurit, hancurkan mereka! Kayan, awas! Tiga orang prajurit terpental dengan mandi darah dan nyawa melayang. Sementara ada 7 orang yang kehilangan tangannya. Hal itu membuat prajurit yang lainnya menghentikan serangan-serangan mereka. Sementara itu Panglima Pandu Permana telah berdiri di tengah-tengah, di dekat kudanya dengan pedang di tangan. Matanya tajam, rambutnya tergerai lepas. Lalu seorang prajurit menghampirinya, kemudian menuntun kudanya menyingkir. 4 orang lainnya bersiap-siap. Kalian telah memojokkan kami pada pilihan terakhir. Ayo, perintahkan lagi para prajurit kalian maju. Aku akan menghabiskan mereka semua. Meskipun akhirnya aku akan mati juga, namun kalian tidak akan bisa keluar semuanya dari sini. Oh, hebat sekali. Ilmu orang ini ternyata lebih hebat dari yang aku bayangkan. Sekali gebrak, 7 orang prajuritku kehilangan tangan mereka. Lalu yang 3 langsung mati. 10 kali dia bergerak, maka 100 orang-orangku akan celaka. Ah, hebat. Kau hebat sekali, tuan. Sekarang rasanya pantas kalau kau menjadi lawanku. Biarlah kami berempat menghadapimu, dan prajuritku akan menghadapi prajurit kalian. Semuanya telah terlanjur. Kalian telah memaksa kami. Baiklah, aku orang Karangsedana belum pernah mundur dalam menghadapi orang-orang seperti kalian. Majulah, dan kalian akan tahu sampai di mana kehebatan Panglima Karangsedana. Dia Panglima Karangsedana. Paman, jangan hiraukan dirinya. Hei, kalian, bantu Paman Kreng bunuh Panglima itu. Yang 3 orang bantu aku menghadapi bocah kecil ini. Dan kalian semua, hancurkan 5 orang prajurit itu. Kita harus bekerja cepat. Ayo laksanakan. Kalian berlima jangan berpisah. Hancurkan mereka. Biar kita mati bersama-sama. Namun sebelum mati, kita habisi mereka semua. Bersiaplah. Ayo serang. Iya. Maka pertarungan pun terjadi. Para prajurit Istana Karang dengan serentak menerjang ke depan. Mereka berlomba ingin membunuh musuh-musuhnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-39 yang dipersembahkan oleh PT Kalde Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.